ku persembahkan hanya padamu. Sekarang ku naikkan korban syukurku bagimu, memandang wajahmu, teringat korbanmu. Kau mati bagiku, berikan nyawamu. Sekarang ku nyanyikan penyembahanku bagimu. Nyanyi di hatiku tertuju pada dirimu, pujaanku, oh Yesusku. Takkan pernah ku mampu membalas kebaikanmu. Kau mati bagiku, berikan nyawa.